Ustaz, saya mau bertanya, saya seorang wanita, apakah seorang wanita wajib memakai jilbab besar atau hanya ke dada saja dengan jilbab? Dan cadar sendiri hukumnya bagaimana, Ustaz? Wajib, sunnah, atau bagaimana? Bagaimana menyikapi persoalan orang tua yang kurang setuju kalau anaknya berjilbab terulur panjang ke seluruh tubuh, apalagi sampai bercadar? Orang tua hanya ingin anaknya berjilbab panjang standar saja. Iya, Ustaz. Ya, baik. Berkaitan dengan masalah jilbab, perintah berjilbab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dalika adna yu'rafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kepada kaum perempuan dari kalangan kaum mukminin, agar supaya mereka mengulurkan jilbab-jilbabnya. Iya. Itu akan lebih memudahkan mereka dikenal supaya mereka tidak diganggu. Iya. Dan jilbab itu bukan terkait dengan masalah dipendekkan sehingga menampakkan yang lainnya, tapi yang dimaksudkan adalah memberikan tirai antara seorang perempuan dengan siapa yang bukan mahramnya. Jadi mengharuskan jilbab itu adalah jilbab yang besar menutup seluruh tubuhnya. Ya, kalau misalnya dia hanya memakai kain dari atas ke bawah, atau kalau dia memakai dua kain, jilbab itu adalah jilbab yang menutupi dari atas ke menyambungnya ke kain berikutnya. Iya, menyambungnya ke kain berikutnya. Ya, dan ketentuan hijab itu adalah ketentuan umum di dalam Al-Quran. Wajah saltumuh nama taan fasaluhun nami warai hijab. Apabila kalian meminta dari mereka suatu perhiasan, mintalah dari belakang hijab. Diperintah untuk meminta dari belakang hijab. Menunjukkan bahwa perempuan itu seluruhnya harus dia jaga pada dirinya. Iya. Dan juga di dalam Al-Quran, seorang perempuan dilarang untuk menampakkan dari perhiasannya, ya, dari mukanya. Kalau dia sudah tua, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun an yadhna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa yastakfisna khairul lahunna. Para perempuan tua yang sudah tidak mengharapkan nikah lagi, tidak ada keinginan lagi untuk menikah, tidak apa-apa mereka meletakkan dari perhiasannya. Nah, meletakkan dari perhiasan di sini, nafsiran yang lebih kuatnya adalah meletakkan tidak menutup mukanya. Iya, tidak menutup muka. Ini diperbolehkan kalau dia sudah tua. Tapi bersamaan dengan itu, di kelanjutan ayat Allah firman, dan kalau mereka menjaga kehormatan tetap menutup, itu lebih baik bagi mereka. Itu lebih baik bagi mereka. Maka ini dalil-dalil semuanya tegas menunjukkan bahwa jilbab adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada kaitannya dengan menjaga seluruh bagian tubuh perempuan terhadap laki-laki asing. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan makna ini dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Tirmidzi dan selainnya. Al-mar'atu awrah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat, tapi bila keluar dia dibuat agung oleh syaitan. Maka dari penyebutan aurat ini menunjukkan bahwa dia harus menjaga seluruh dari dirinya. Ya. Nah, maka kalau misalnya ada yang punya masalah dengan orang tua dalam hal ini, hendaknya dia terangkan kepada orang tua hal yang terbaik, cara yang terindah. Dia terangkan bahwa ini adalah perintah syariat. Ya, adalah perintah syariat. Dan insya Allah ta'ala dengan hijab tersebut, seorang hamba akan dijaga kemuliaannya, dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifat perempuan yang salihah. Sifat perempuan yang salihah. Ya. Dan sepanjang dia menjaga dirinya, diharapkan dia termasuk perempuan-perempuan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi kalau kita mengingat di akhirat itu, Rasulullah menyebut bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Karena itu, kita ketika berada di dunia, sentiasa menjaga syariat Allah, kita harapkan kita termasuk orang yang sedikit dari kaum perempuan yang menjaga ketentuan syariat ini. Orang-orang yang sedikit dihindarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada banyak dan kepada seluruh kaum mukminat untuk menutup aurat mengeluarkan jilbab dan menutup apa yang wajib untuk ditutup dari tubuhnya.